يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نشوره عليك الله عاشني ودرج أنفس يجي رد العالمين. الله الله يا مهين الجهد والكرم يا رسول Media dakwah menjalin ukhuwah. Radio Al-Hidayah. من الفتن الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Rabbi waj'alna min al-ahya. بسم الله الرحمن الرحيم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له أولان وأثني بحمد موارده السام واستمح الله تعالى رضوانا يخذ العسرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغوايات في خطاط بالزدير صلاة وتسليم صلي وسلم وبارك عليه وقيما مبارك بزهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بزهور النبي أحمد يا نبينا محمد ذلك الفضل من ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هدانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هدانا يا هدانا يا هدانا Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد خمدت خصال السنية اللهم صل عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لولياه اللهم صل عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاء القصية اللهم صل عليه ناده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمل حما اللهم صل عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية اللهم صل عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن الكنانة ابن هزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول ما ومن أدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله ودنيا في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله تعالى ولفه اللهم صل عليه ابن مدر ابن نجار ابن عمد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية وصله إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وعباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبيه إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من إقد تغلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسيدة المنتقم ناسب تاسب العلا بأولاه يتيمة الأشبال وأكرم به من نشب طهره الله تعالى من شفاء الجاهلية أورد زين العراقي وارده في مورده الحني ورواه حفظ الإله وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم غفره الكريم في عرض السليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك padang bulan padangi koyorino rambulane sing awe awe padang bulan padang bulan padangi koyorino rambulane awe awe elengake ojo turu sore hey kene tak ditani kanggo sepo mengko sore kene tak ditani kanggo sepo mengko sore salim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa maulana muhammadin Allah Jolali lungo ngaji takon marang kiai guru kampenoji kiai guru kampenoji iki dino jolali lungo ngaji takon marang kiai guru kampenoji Jo setan, insya Allah kita menang kebajikan. Insya Allah kita menang kebajikan. Wong tua, lamun wong tua keliru mimpi. Alamat bakal getun gurine lamun wong tua ngiru mimpine alamat bakal getun gurine wong tua loro kondor Pirsani putra putri ne orang ibadah wong tuwa loro ing jero kuburan nyandang susah pirsani putra putri ne orang gabelan kangge arep arep yo iku turune sepulkan teko nambahi fitnah sepulkan teko nambahi fitnah sepungkur zaman ke zaman zaman bundutan eso rame rame loro zaman kepungkur ono zaman zaman buntutan eso rame rame loro ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputar sar bengi diputar metuang edan bengi diputar bengi diputar metuang edan kurang puas luar ramalan wong ora waras cinta kona kurang puas seluruh ramalan wong ora waras cinta kona kante takoni guyu cekakan jebukan takon jebukan takon wis ketularan jebukan takon jebukan takon wis ketularan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin Allahumma Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة صلاة دائمة في ظهر ملك الله صلاة دائمة بسم الله الرحمن الرحيم الله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية اللهم صل عليه توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله اللهم صل عليه وكان قد اجترى بأخوال عين بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدام حضر أمه ليلة مولده عاسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وغدا المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرى قلب جروع علينا فاحتفت منه البجور مثل حسنك ما رأينا فقط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شاهد سلام تبدر أنت نور فوق نور أنت إنسير وعلي أنت مصداق سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا يا محمد صلى الله عليه وسلم حافظ عيني يا محمد يا محمد يا إمام قبلة عيني الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على هذا النار وجهك يشعل مولى هذا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا عورك الصف المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا العيسى حانت مرحبا مرحبا بصرا إلى إليك مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا والغما فقط أضعنا مرحبا مرحبا والملأ صلوا عليك مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا زاد الحسين مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي تغفر علي الذنوب واغفر علي الشائعاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومكل العثرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله دهشة الصرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدى طلع الفجر علي بالتحيات وجهه وجب الشكر علينا بعد يا نور العين مرحبا زاد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا صلوات يا نور العين مرحبا زاد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. berhenti, jangan berhenti. Agustus kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Kapolsek kita. Jemaah Muslimin Muslimat, marilah kita tiap dan menyongsong detik-detik proklamasi kemerdekaan negara Indonesia yang ke-67 tanggal 17 Agustus 2012 nanti. Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ومحيا كشمسك مضيء اللهم صل عليه أشفرت أنه ليلة ضراء اللهم صل عليه ليلة المولد الذي كانت للدين سرور بيومه واستهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وباء وتوالت بشرى الهواتف أنفض ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد تقسن القيام عند ذكر مولدك الشريف أئمة داور ويته ورويا فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أعطي اللهم قبره. ذكره الكريم بأرفع السبيل من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. صلاة الله ما لاحت كواكب ألا مد غير طراكب النجائب أدى حديث صورة باسم الحبائب فهز شكر طاب الركائب. صلاة الله ما لها الكواكب على مدى غير راكب النجائب أدى هذه صورة باسم الحبائب وهذا شكر طاب الركائب. ألم ترها وقد مدد حطاها وسلت من مدامئها السحائب وجادت للزمام ولا تسوقها فقائد سوقها للحي جديد. صلاة الله ما على مدى غير راكب النجائب على هذه الصورة باسم الحبائب فهذا شكر طاب الركائب. ولو أن لا سعينا كل يوم على العهد كلا فوق النجائب. ولو أن لا عمل كل حين maupun yang sudah meninggal, kita ikut kebagian insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyil mursalin, wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ala ila ala ila yaumiddin. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت نهي كف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته العهدية أن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والكتب والأوزانية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من سند العنام إلى قدرة القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزهد من ظلمات الشك تجاه ونتمسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأوله بمعناه وبآلهك واكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية الأفضلية الذين بادلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب الخصوصية الذين استبشروا من نعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتحلسنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمان ما بك ظننا وتكفينا كل متلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه وواه وتدنيا لنا من حسن اليكين كتوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتسر لكل منا عيبه وعجله وعشره وعيا وتسهل لنا من شره الأعمال مع الزجرة وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة ودودي مع من سواك إنا آمين. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقام ومزية ولكل راج ما عمله في رجاه وقد سألناك راجين موهبك للدنية فاتك لنا ما منك رجعنا اللهم آمن الرعاة واسره الرعاة والرعية وعظم العجل لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجراها اللهم جاهد البلدة وسير بلاد الإسلام آمنة الرحية واسكنا غيث يا أم سياب سيب السبسب وربا وفي لنا سيجي هذه البلد المحوارة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزن نسبة ومنتمة وحكيك له الفوز بهكر بقرجة والأمنية وجعل مع المقربين مكيله وسكنه واستر له عيبه وعجه واسره وعيه وكاتبه وقاريه ومن عصاه سامه وعزقه اللهم صل وسلم على أول كامل تجل من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه من أسره وواله ما صنفت العدل من فسب الذري بأكرات جوهرية وتهلت صدر المحافل منفة بقود الله وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سير الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Baik, ini disingkirkan semua. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kapolsek kita. Alhamdulillah hadir rekan-rekan saya, ada Pak Kapolsek hadir, ada Pak Kyai Bambang Eko Wardoyo, Kyai Samsul Ma'arif, ada Bapak Wakapolsek Baki, ada Bapak Kapolsek Grogol, dan ada teman saya yang di Polda, Bapak Komisaris Polisi Islam Kompol Slamet Riyadi juga hadir di tengah-tengah kita, tugas di Polda Semarang. Terima kasih buat semua jemaah, hadirin, muslimin, muslimat, dan para pendengar Radio Al-Hidayah FM. Monggo kepada Bapak Kapolsek, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Salih Parsono, yang kami hormati Bapak Haji Muri Asari dari Semarang, para alim ulama, hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan sambutan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dan bisa menghadiri acara pengajian memperingati Nuzul Quran di Masjid Jami Al-Hidayah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang apa. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan ini saya memamitkan Bapak Camat Grogol yang karena ada acara di kabupaten dan rencana nanti kalau waktunya nyampe akan menyusul di lokasi ini, sehingga beliau memerintahkan saja kalau memang ada sambutan saya dimakil untuk makil itu sambutan. Kemudian untuk Pak Nandramil juga kebetulan hawa dingin giginya kumat tadi berobat di Solo Pak. Mohon maaf, mohon izin untuk tidak bisa hadir. Pada kesempatan ini saya sangat terima kasih atas undangan dari panitia dan menghadirkan pengajian memperingati Nuzul Quran di Masjid Jami Al-Hidayah ini. Harapan dari kami tentunya marilah kita petik hikmahnya, hikmah Al-Quran yang juga mungkin makin disampaikan oleh Ustaz kita ini Bapak Roni maupun Bapak Kyai Haji Duyasari. Dan itu tidak terasa puasa kita tinggal 3 hari ya Ustaz ya. Tinggal 3 hari. Rasa cepat sekali. Mungkin dengan akan ditinggalkannya bulan Ramadan, ada yang senang tapi juga ada yang susah. Yang senang mungkin yang karena belum memahami akan apa yang ada dikandung dalam bulan Ramadan itu, seperti anak-anak kita kalau sudah puasa maunya segera lebaran, pakaian baru ya, mendapat fitrah katanya. Tapi bagi kamu yang sudah mendalami apa isi kandungan Ramadan, akan sedih. Karena apa? Tahu di bulan Ramadan banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan Allah Taala sepanjang kita melakukan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Tentunya kita mengharap yang tinggal 3 hari ini kita bisa sampai pada finishnya, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan diterima Allah Taala. Amin. Dan juga kita berdoa semoga nantinya kita juga bisa bertemu kembali di bulan depan di dalam bulan Ramadan, sehingga kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk ikhlas, dan Allah akan selalu melimpahkan ridho dan pahalanya kepada kita semuanya. Di lain itu tentunya di jajaran kami di kepolisian sebagai informasi, karena secara rutin setiap menjelang lebaran hingga pada akhir lebaran, kami atau bukan kami dari institusi kepolisian negara Indonesia melaksanakan kegiatan operasi kepolisian yang sifatnya sosial, yaitu melaksanakan pengamanan terhadap masyarakat yang akan merayakan lebaran di tahun ini maupun kegiatan pengamanan lain yang berupa kelancaran di dalam berlalu lintas, kemudian keamanan yang lain guna menjaga wilayah agar betul-betul aman, terbebas dari gangguan. Untuk itu kami juga mohon peran serta dari seluruh warga masyarakat, secara khusus warga Pengajian Alidayah yang sekarang ini saya katakan sudah luar biasa. Kalau Pak Camat mengatakan luar biasa dengan berkembangnya sudah sampai ke Solo Raya, tentunya kami mengharap mari kita bersama-sama membantu aparat keamanan sehingga situasi Kamtibmas di wilayah secara khusus di Grogol ini maupun secara umum di Kabupaten Sukoharjo dan Solo Raya dengan keikutsertaan dari semua jamaah menjaga keamanan, tentunya situasi betul-betul menjadi kondusif, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang lain tentunya dari kami mengharapkan, karena lebaran sudah dekat dan situasi memang kalau kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya baca di koran, di televisi, kejahatan-kejahatan di sana sini meningkat, tentunya kita juga harus waspada. Artinya kita jangan sampai memberi peluang pada para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Jangan sampai kita memancing-mancing. Artinya bukan memancing dengan kail, bukan, artinya begini. Kalau kita misalkan parkir sepeda motor, parkir kuncinya ditinggal. Ini kan juga artinya memancing-mancing, memudahkan para pelaku melakukan kejahatan. Kemudian pas naik sepeda motor menjejing tas di luar yang memudahkan para pelaku melakukan penjambretan, perampasan dan sebagainya. Tentunya kita berusaha untuk jangan sampai memancing-mancing hingga para pelaku melakukan kejahatan. Dua hal itu sampaikan. Yang terakhir pesan dari Pak Camat, tentunya program yang saat ini masih berlangsung, yaitu adanya foto EKTP yang sampai saat ini sudah 80% bisa dilaksanakan, Dan untuk Grogol ini tinggal dua desa, tidak salah, Cemani dan Banaran. Tapi Cemani dan Banaran itu sama saja dengan satu kecamatan di wilayah selatan. Ini Cemani itu kan wilayahnya luas, penduduknya pun banyak. Karena program perintah dari Pak Bupati akhir September harus sudah clear semuanya, sehingga bagi warga yang nantinya mendapat undangan untuk foto EKTP di kecamatan, saya mohon ditindaklanjuti, dilaksanakan sesuai undangannya. Selama bulan puasa ini memang di kecamatan sampai tengah malam, saya melihat sendiri, lalu habis taraweh di halaman kecamatan full masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan atau foto KTP sampai jam 11, bahkan pernah sampai jam 12 malam. Ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia khususnya di Grogol ini memang mentaati aturan sebagai warga negara yang baik. Ini informasi dan pemohon dari Pak Camat, juga informasi dari saya. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama mendukung apa yang diberikan pemerintah. Juga saya mohon keikutsertaannya dalam mengamankan wilayah di lingkungan masing-masing, sehingga insya Allah dengan upaya kita yang baik, Allah akan meridhai dan akan mengabulkan apa yang diperlukan kita. Amin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolsek kita. Pesannya, ojo mancing-mancing. Yang gorok cekak barang ini, mari mancing-mancing. Poso-poso kok roke cekak jamaah Hidayah Taura, kuwi jenenge mancing-mancing. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Majelis Al-Hidayah, mewakili Takmir Masjid Jami Al-Hidayah, mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini, kepada Bapak Kapolsek, kepada para kiai, kepada semuanya, kepada para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berapa, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf atas semua kekurangan, kekhilafan selama kita berkumpul di tahun kemarin sampai hampir lebaran tahun ini. Apabila di dalam perkumpulan pertemanan kita ada kekurangannya, saya mewakili Takmir Masjid Jami Al-Hidayah, mewakili Radio Al-Hidayah FM, mewakili Majelis Al-Hidayah, betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam ini malam 27, semoga malam ini malam Lailatul Qadar insyaallah, dan kita semuanya mendapatkannya. Nanti kalau di Pasar Kliwon, khataman Quran malam 27 bertempat di Masjid Al-Hidayah Al-Hikmah, di Masjid Al-Hikmah, di tempat almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Najib bin Toha Asgaf. Itu malam 27 di sana. Nanti malam 29 kembali lagi di Masjid Riyad Pasar Kliwon Surakarta. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya kami informasikan, insya Allah dalam waktu dekat ini ada pemilihan kepala desa, kalau tidak salah serempak di Kabupaten Sukoharjo. Saya berpesan kepada jamaah Al-Hidayah, jangan sampai goro-goro pilihan lurai beda jadi masalah. Majelis Al-Hidayah, Takmir Masjid Jami Al-Hidayah, orang ngurusi pemilihan kepala desa. Warep milih sopo terserah. Tidak pernah saya menghimbau untuk memilih si fulan atau si fulan. Mau milih sopo terserah. Ya yang penting jangan membuat ribut. Pilihannya bapaknya karo anaknya beda, ora masalah. Ya pokoknya jangan ribut lah. Cuman goro-goro pilihan lurah, cuman goro-goro pilihan partai, cuman goro-goro pilihan DPR terus jadi masalah. Nah untuk bilah mindalik, pokoknya ayo kebersamaan, bersatu kita antara keluarga, antara masyarakat dijogo. Terus kula pesen, pokoknya Takmir Masjid ojo melu-melu, ketua organisasi ojo melu-melu, ya masjid jangan dijadikan ajang politik, organisasi Islam jangan sampai jadi ajang politik. Kepada semua relawan, pengurus cabang Al-Hidayah dimanapun berada, ojo tertarik politik. Nah, politik lurah untuk opo lah ya, jangan rasa melu-melu. DPR untuk opo rasa melu-melu. Anak nyalon sisan kono, aku tak dukung. Nah, ngono ta ya. Calon bupati tak dukung. Calon apa meneh tak dukung. Angger ngaku KTP-ne ana tulisane Jamaah Al-Hidayah. Engko didukung lho iya ta ya. Anak bolone Al-Hidayah dadi bupati kan selawatan terus. Bupatine kula malah jenengan stres. yakin nih kumlok lah nyalon bupati. Aku lo jadi bupati ajak solawatan terus malah stres njenengan. Peraturannya rajalan, mulai jadi presiden. Masa Indonesia masjidnya tak wajib ya solawatan kabeh pernah malah stres kabeh nih. Oke, mulok lo megah nyalon bupati ini wes megah bangsa ngoten. Sekali lagi, ayo ndak usah. Misalkan pilihannya beda ora masalah. Ya, si A anake milih si A, terus kemudian bapaknya milih si B ora masalah. Jangan sampai ribut cuman goro-goro pilihan kepala desa, nopo lurah, nopo pilihan DPRD, nopo bupati, nopo apapun. Ayo keluarga yang kondusif, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah ya. Itu adalah ciri khas jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kemudian yang selanjutnya, acara terdekat kita Majelis Al-Hidayah nanti tanggal 26 Agustus Barboto, 26 Agustus di halaman Carrefour Solo Baru, insyaallah jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Terus nanti tanggal 30 September nanti kita akan buat pengajian rondo istimewa 30 September di halaman Carrefour, karena kita akan kedatangan tamu ulama besar dari Pasuruan, insyaallah Romo Kiai Haji Yazid Bustami ya, yang ngajar Al-Hikam di Radio Al-Hidayah setiap jam 7:30 pagi kalau enggak salah. Nanti selapanannya Agustus itu nanti tanggal 26, terus selapanan berikutnya insyaallah Habib Syekh berkenan rawuh insyaallah bersama Kiai Haji Yazid Bustami dari Pasuruan Jawa Timur yang ngajar kitab Al-Hikam ya setiap hari di masjid, di Majelis Al-Hidayah, di Radio Al-Hidayah, diputar setiap jam 7:30 pagi. Insyaallah ini ulama besar dari Pasuruan. Beliau di Pasuruan luar biasa. Terus selanjutnya, salat Idul Fitri bersama Majelis Al-Hidayah di sini diadakan salat Id di sini. Ya, tapi ini untuk warga sekitar. Sing wong kene ora usah melu nang Carrefour. Ya, yang di sini tetap di sini. Nanti di Carrefour akan diadakan terus menerus salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Kalau insya Allah salat Idul Adha nanti khatibnya saya. Kalau salat Idul Fitri nanti insya Allah dengan Imam Ustaz Ahmad Mukhlasin Al-Hafidh dan dengan khatib insya Allah Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi. Benar? Betul ya, Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi. Ya, beliau adalah keluarga Habib Anis Al-Habsyi insya Allah. Keponakan ya, betul ya, keponakannya Habib Anis. Insyaallah dengan khatib Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi dengan Imam Ustaz Ahmad Mukhlasin Al-Hafidh pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Itu insyaallah salat Id di halaman Carrefour Solo Baru. Dinone apa? Pokoke tanggal 1 Sawal nunggu pemerintah. Ngoten nggih, ini ciri khas Ahlussunnah ngoten. Tanggale 1 Sawal. Lah kapan nunggu pemerintah? Demikian informasi beberapa dari saya, kegiatan terdekat tanggal 26 Agustus, terus kemudian sholat Id bersama Majelis Al-Hidayah di halaman Carrefour Solo Baru. Nanti insya Allah sholat Id agak maju ya, agak awal. Insya Allah nanti diharapkan 5:30 sudah berkumpul semuanya di halaman parkir Carrefour Solo Baru. Sing warga sekitar kene, yo nang kene wae. Aku dikumpul kene-kene kabeh ora sedeng masalahe. Mulo gawe loro. Di sini ada, di halaman Carrefour ada. Sebab nek nang kene kabeh ora sedeng. Nah, masalahe ngoten nggih. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Alhamdulillah guru kita semua Romo Kiai Haji Duri Asyari ikut hadir dari awal mengikuti pembacaan Maulid Barjanji. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Ini kini nuzulul Quran ni. Datos ngantos jam kali welas mboten napa-napa. Cocok ya? Temu di oh, kursi ijo ni kok? Ini kok tak mungkin anu mboten ketinggal. Eh, diturunkan. Nah, ini kini nuzulul Quran ni. Insya Allah ngantos jam kali welas mboten napa-napa. Monggo waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala aliyo. Qala al علينا من سنية أيها المسوكين جئت بأمر المطاع بالسنين يا حبيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa sayyulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan alamahul bayan as-samsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan bas-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhludatul aqmam wal khabtul dul asfi war raihan fabi ayyi ala irabbikuma tukadiban asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wala quwata illa billah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh allahumma shalli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allahu Akbar, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allahu Akbar wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allahu Akbar alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratun mustaqim. Amantu billahi shadaqallahul adzim. Para bapak, para ibu, kula tak ngomong nggih. Mangke nek omongane kula jenengan nganggep nyata, terus jenengan percaya balane Pak Soni. Pak Sono nggih pengajian kula teruske. Ning nek jenengan ngomongane kula nganggep mboten nyata, terus mboten percaya, ya mendingan tak tinggal lunga. Sebab ngomong karo wong ra perca ya tiwas ngentekke suwara tanpa guna to. Bener mboten? Subure bumi sebab ana udan, tapi suburing ati sebab ana pengah. Kalau kan ngomong ngeten toh? Suburi bumi sebab ana udan. Kupingmu rungokno. Tapi suburing ati sebab ana pengah. Ampun nganti bumine subur wonge ku. For nek ana kubur dek nene kan ancur. Ben mboten? Ben mboten? Ning ayo subure bu mi dibarengi suburing a. Ti suburing a. Ti sebab seneng karo nga. Ji isine dawuhing Gusti marang Kanjengna. Pi jenengan tak keinger. Ti aja kesusu bali. Rasah nganggo ngono jayaene. Bener mboten, Pak? Bener mboten? Menurut ilmu udan niku tibane kan dibagi telu to. Ana udan ya malah panas muni, udan muni, lambe muni. Ya wis ditampa jenenge jawah niku rahmat kita. Wa anzala minas samai ma'a fa akhrajat bihi minat tamarati rizqan lakum fala tas'alu lillahi andadda wa antum ta'lamun. Duh para santri sing bengi ki lunga ngaji mengeti proklah masih bareng karo duri asyari jangan artak kei ngerti seperengan isine kitab suci lebok non jerone ati ne kisenan kitab suci kampung morana wong judi nek dadane menungso kisenan kitab suci ra ana pencuri sing do mencuri rak tahu ngaji. Ewa dene kowe ngaji cek mencuri ya berarti kowe ngaji urung mlebu ning ngati akeh golek roti. Ra nggih bener ta? Nek atine kisenan kecap suci wong wedok ora wani ngrasani. Nek dodol ora wani ngurangi. Nek pegawe negeri rak wani. Nah kowe rasah muni wong kowe ra nglakoni. Potoh ngamu korupsi iki sing arep mbok korupsi iki apa to lele. Wong aku ra wani. Lho ra nggih ta, Pak? Bener mboten? Nggih. Nek aku salah, salah no wong aku ki ya uwong. Kul inama ana basarum mitlukum aku ki ya padha mbek kowe. Begitu maksudnya aku. Dadi nek ana kiai salah ya salahno ning aja mbok rasane, aja mbok critake ta ora apik. Padha bolo kok kaya. Itu kan melukai hati to. Kan tidak bagus menurut aku ya. Lagi diteruske apa bar? Sak senengku kowe ra nyangoni ngatur. Subure bumi sebab ana dan subure ati ayo pengah. Menurut ilmu udan, pitibane dibagi telu. Siji nek tiba nggon watu kan banyu tiba nggon watu kan mesti kan cepet mlayu. Ono rasa ngundang dapurmu aku ngerti lho. Omonganmu ya aja sengat to. Nek ra seneng meneng rasanya cat. Apa iso muni wailul. Nek ra seneng ki lambemu meneng. Aja sok nyacat. Wong nyacat ki marai kenolakan. Areng kuwi ireng, dudu areng nek ora ireng ning aku pas nganggo ireng ya aja mbok padhake areng to. Do kanca kok kaya. Umpama aku kuwi mangan kacang ya aja mbok padhake kethek ya. Kethek ki ya doyan kacang. ning nek aku mangan kacang ya coba padake. Nah, kok iso muni wailul likulli humazatil humaza. Oh lambe ra genah. Nek tiba nggon got kon dhuwur resik, tiba nggon got kan reget. Ora ana got kuwi resik, nek resik dudu got. Diresik ana sedina ping 7 ya tetep got kok. Got kok. Wong tempat tidur esok reget tok. God. Sing apik tiba nggon lemah teles, saya akeh udah. Ne saya seneng lemah. Nek ditanduri kan metu woh-woh aneh. Kan nyenengke mbek sing nandur ya ri. Iya ya ri. Sing nandur kan Pak Sony. Miturut atine menungso ya dibagi dadi telu. Kok grayang ngono atimu dhewe grup ati apa? Apa ati watu, apa ati got, apa lemah teles, itu kan hatimu sendiri maksudnya aku. Nek banyu udan tiba nggon watu ki sanepane pengajian sing ngrungokke wong kafir. Wae kesuwen selak bengi yo. Rumah ke karpe, budak karpe. Mulane cepet mlah, yula titik ane wong kafir ki limo. Ot rumah no. Seneng karo koran, ora tau maca Quran, kui tanggamu akeh. Ki aku ngadeg lho. Tapi aku ngadeg kowe rasa wedi ya. Dadi ngadeke wong tuwa ki ora medeni. Seneng karo koran ora tau maca Quran, itu tanda-tanda orang kafir, Bapak. Bener betul. Seneng karo penyanyi tapi benci mbek kiai. Tapi nikmati kok ngundang kiai. Ora ana to wong kafir mati ngundang penyanyi, kan ora ana ya ri. Iya ya. Seneng karo penyanyi benci mbek kiai. Bener-bener. Seneng karo koran ora seneng karo ngoyak-oyak rupiah tapi randhe sajadah duwene kertu merah. Kuwi marai bermasalah ya. Terutama wong omah babil khusus nyonya soale bengine dik nene kan kalah. Kan kalah yori. Seneng karo koran ora seneng karo kor. Seneng kemenyanyi ora seneng karo. Bener-bener. Bener-bener. Seneng karo rupiah tapi orang desa aja. Dah pada dene ini cepat atau lambat kan mesti jadi jenazah. Lah kowe nek ora tau ngibadah berarti kowe ra muni alhamdulillah. Kowe ning kuburan kan susah. Kan susah ya ri. Seneng karo duit babar blas ra tau mlebu masjid. Lah sing sapa wonge kulino ngoyak-oyak duit ora tau mlebu masjid cepat atau lambat kowe mesti mlebu rumah sakit. Nek kesuwen kowe kan iso dadi mayit. Mati nyawamu disengit mbek sing gawe urip. Tandane wong kafir namung seneng karo maksiat ora tau taat. Muga-muga jenengan aja niru gaya hidup orang kafir. Allahumma amin. Ya terus nek wong munafik kaya apa ri ya kowe ngomong sisan. Mong tak teplak ndasmu kowe ri lho. Wong munafik niku cirine napa? Omongane menyesuaikan sing dijak omong. Nek wong munafik ketemu karo kiai sing dilemki santri soale senengane kiai kan karo santri. pengajian wau dalu tumplek-plek dene alidaya ngantos luwer. Padahal benten untuk panganan lho niki umpama. Umpama ya. Niku namine wong munafik kepethuk kiai sing dilem santri. Ning nek kepethuk agama liya ya sing ancurke agama Islam. Ku ndak seneng kok agama Islam itu kitabnya saja seperti tokoan. Blungker-blungker gini loh Om. Bacanya sulit. Paling bagus itu akan Kristen Om. Tidak pernah ada serandal hilang. Yono serandal hilang tinggo ketangkemu nek ngomong. Itu cirinya orang munafik. Bolak balik esok tempe sore dele awan tahu. Mongko lambine ya padha ning wah aku ora wani ngono. Soale disiarke alidaya. Umpama ora nak tolke tenan ae. Nggih. Sing paling apik tiba nggon lemah teles saya akeh udane saya seneng lemahe. Allahumma muga-muga sing rawuh mriki klebu lemah tel lasba anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minat tamarati rizqal lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allahumma kula tak ngomong mulih nggih. Tidak ada kemerdekaan tanpa keimanan. Renungno sik omong. Tidak ada kemerdekaan tanpa tidak ada kemerdekaan tanpa kei. Berarti yang menyebabkan Indonesia merdeka kan orang beriman, maksudnya aku. Iya tak? 1825 tak awali saka perang Diponegoro itu kan orang iman toh Pak. Ana sembonyane kubul waton minal iman kok. Mencintai negara sebagian daripada iman kok. Ayo. Anadofatu yo minal iman. Berarti le Indonesia merdeka direbut orang yang beriman. Man sebab kepingin Indonesia merdeka, semboyannya kan M2, merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Merdeka bahagia, mati masuk surga. Ayo. Sing sapa wonge mengangkiri ini berarti mengingkari preambul Undang-Undang Dasar 45. Umong nirokke lho. Pangandel ya wacanen duwe ya. Poco ya. Sebab apa bisa merdeka karena ada lah keimanan ini karena dituntut P5K1 niki nuzul Quran menyongsong kemerdekaan. Ngomong ini kis tak pikir yang sama aku ngomong ini kis peh ditunggu ini polisi ini siang aku neneng Polda ya sing nunggu ini polisi. P4K1 terangke mboten. P4K1 terangke mboten. Indonesia bisa merdeka karena orang beriman. Ngono kan. Tapi keimanan ini harus pakai P4K1. P4K1 Indonesia merdeka karena ada perjuangan para pahlawan menyiram darah menjadi jenazah merebut kemerdekaan. Berarti tanpa perjuangan tidak ada kemerdekaan. Tapi yang berjuang orang beriman. Berarti keimanan ini bisa menyebabkan Indonesia merdeka. Wong debat ya wis ben. Debat ya berarti ra pengalam, berarti ora ing. P pertama perjuangan. Setiap perjuangan mesti kan ada pengorbanan ya Ri. Iya, maka yang paling banyak Indonesia makam pahlawan itu hasil orang merdeka ditebus oleh para pahlawan berjuang titik darah penghabisan. Di kowe kowe lo mangan saiki lo hasil wong dhisik le mati. Wong dhisik ora ana ning berjuang kowe leleran kowe. P pertama perjuangan, KP kedua pengorbanan. Tidak cukup perjuangan dan pengorbanan, kan harus ada persatuan Yori. Iya Yori. Nek cara santri jamaah. P pertama perjuangan, P kedua pengorbanan gitu. P ketiga persatuan. Indonesia merdeka karena ada perjuangan, ada pengorbanan, ada persatuan. Yang berkorban itu orang yang beriman, sebab mencintai tanah air, biar merdeka agama, biar jalan. Pomo Indonesia orang merdeka kue raiso kelumpuk ini biar raiso. Ngomong. P perjuangan, P pengorbanan, P persatuan karena ada pemimpin yang bisa dipercaya. Allahumma ana perjuangan, ana pengorbanan, ana persatuan. Ning nek ora ana pemimpin ya ora iso to omong. Corone imam nek cara nggonmu. Imam ki nggon syariat nek pemimpin ki nggon. Imam ku nggon masjid nek pemimpin ku. Tapi nek pemimpin ngerti syariat ya masyarakat ya nikmat. Pemimpin ra ngerti syariat ya masyarakat melarat. Ya kowe rasa ngomong ngono yang melarat ki takdir ya. Nggih. Okay. Kata terakhir apa? Dengan dasar keimanan. Mila nggon surat jenengan nek kemis malam Jumat kan mau. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tintin kuwi tandane mburi ana motor, sampean rasa noleh montore sapa langsung minggir, nek nolah-noleh ki malah ketabrak. Hanya ala shalah, kuwi adzan, kuwi rasa takon sing adzan sapa. Apa ya kapolsek Grogol kon adzan. Lah engko keamanan sing njogo sapa? Matuk ora matuk tetep mangkat, aja ora matuk mbek sing adzan masjid dadi korban ya ora apik to. Tak seneng mbek wonge kok korban masjid. Apa hubungan? Mendung kuwi tandane arep wonten udan. Kesimpulan kula sak urunge ana mesti ana tandha. Kula tak uluk salam nggih, jawab nggih. Assalamualaikum. Tandane iman napa? Kethu putih baju koko nyangking serban ngono. Kuwi kan pakeane omong. ngaji seprono sprene kok tandane tangan ditandane udan mendung tandane arep ana wong salat dan tandane mburi ana montor nyalip klakson tandane wong arep babaran buka piro kaya sabru kok akeh buka loro iki tandane arep babaran. Bener-bener pak. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Ihteng masjid. Salat napa liwat? Siki transparan lho. Salat napa liwat? Nek wong salat mesti liwat. Ning nek wong liwat durung mesti. Nah, tapi kan padha-padha dadi mayat. Sing salat ya dadi mayat. Sing lewat ya dadi cuma sing lewat entuk laknat sing salat entuk nikmat. Assalamualaikum. Jenengan dadi wong iman apa wong kafir? Lah tandane. Lah nek tandane kafir wis tak terangke ta seneng karo koran ora seneng baro. Ngoten ta tandane kafir ta? Nggih ta? Nggih ta? Seneng karo penyanyi benci mbek. Seneng karo rupiah ra duwe seneng karo duit ora laut unga seneng maksiat tapi ora duwe rasa taat itu kan tandanya orang kafir. Lah sampean ngaku iman ta? Lah tandane wis ngene wae ri kowe ngrasak kok cangkem ri anggur nerang dhewe tak samplok lambemu lho ri. Iki slawengi kowe macam-macam kowe ri. Kupluan, baju koko, serban, kuwi urung jaminan wong iman, kuwi kan klambine. Kan urung mesti klambine cocok mbek atine, maksud aku. Lah ya apa ri tandane iman, apa kuwi ngomong? Ngomong kuwi ri ngomong tak keplak kuwi ri. Tandane iman genggen surat Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sak durunge wong kon nglakoni salat tuntunane sing gelar jagat kon duwe percaya karo barang gaib. Ono bil ghaibi dhisik baru wayuke munasalah kok. Barang kok urupe. Tandane iman kok salat. Ya bener, tapi kan ora kokono asal. Uga asal usule rene ya ana wong kon. Kon bakso. Bener-bener. Barang gaib niku dibagi loro. Siji gaib syariat, loro gaib masyarakat. Nek gaib syariat kaya apa, nek gaib masyarakat kaya apa, ngono ri ya kowe. Ong. Siji percaya anane nyok. Wa manggon gon raga. Niki barang gaib sing paling cedhak. Sampeyan iki percaya mboten nek jero ne sampeyan enten nyawane? Ya wis ta weruh. Blas to? Wong mati jawab jare nyawane lunga. Nek ngerti lunga kok ora mbok tutupi dadi gedhe metu. Percaya barang sing ora ketok mah. Ta ning jenengan kudu percaya. Ya ning sing diterangke sing maha kuwasa karo Kanjeng Nabi ini namanya gaib syariat. Sing paling cedhak anane nyok. Wa manggon gonro, ga ora ketok ning mah. Ta ning kowe kan kudu percaya maksudnya aku. Loro percaya anane malaikat. Bener-bener. Bener-bener. Niki percaya karo malaikat termasuk barang go. Percaya anane suwarga, anane neraka, anane dina kiamat itu namanya gaib sare. At tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad nggih nuntun umat ben slamet donya akhirat. terus nek gaib masyarakat kaya ngapa aja metu kono dik kuwi iki liwat danyange kono kuwi semprot kowe lho danyang niku namane gaib masyarakat mati setu nibake gendeng loro jare narani bake gendeng loro minggu ana wong mati meneh apa Gusti Allah ki wedi mbek gendengmu wong wis kuplukan kok kelakuane jek nibake gendeng putune mati mbahne malah mbrobos sing mbrobos ki sing mati sing tuwa sing enom kon ngurmati kok malah putune mati ayo mbah mbrobos wong tuwa jek berubusan jare engko nak ra mbrobos dipripeni ya lho ra ngenten ta Pak rasa isin ki padha kanca kabeh itu tidak termasuk barang yang harus dipercaya maksudnya aku Ramadan siam poso sing bener pundi bener dok budek aku ngerasa ya. Ramadan siam poso itu serupa tidak sama Bapak. Nek Ramadan jenenge sasine, nek siam jenenge ngibadahe, nek poso sing jenenge masyarakate. Berarti nek siam itu syariat, nek poso masyarakat. Muting rawat pati geni munggah gendeng ngebleng mendem. Kuwi kelompok poso karepe menungso kepengin cepet sugih bon, ndo rasah kerja rekoso entuke ora sepiro. Pengen ngingu buta kon ngewangi goleki bondo ben ora rekoso terus golek wong tuwa opo sing tuwa ki sing tuwa ijek golek wong tuwa meneh lah kono muni syarate ngingu buta rentuk mangan sego 35 no lah kowe nglakoni agek 5 dina nyawamu lunga lah butane urung sida teko kowe mlebu neraka ora ngandel njajal tuwara pengalaman muting rawat pati geni munggah gendeng ngebleng niku jenenge poso nek poso ki karepe menungsa direwangi ora mangan apa-apa ben ketekan sing dijongko kuwi poso lha nek siam-siam ki syariat kutiba alaikumus tak ngerti bojo nerangke maring kan hati. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Niki wulane napa? Wulane napa? Artine napa? Awur Ramadan atine siam kan karanganmu. Tos. Ramadan atine siam, siam artine poso. Alah diwolak-walik kaya bakar sate wae. Meneng otak kandhani. Ramadan itu bahasa Arab artinya artinya membakar. Membakar ini kira kalimat aktif toh ibu membakar sampah ini dibalik dari pasif sampah dibakar oleh ibu ini ngurat ngiras guru bahasa Indonesia nek Ramadan artinya membakar sing dibakar apa sing bakar sapa sing kongkon bakar sapa alate bakar ki apa ngori kowe Ramadan artinya membakar sing dibakar dosa ya sing bakar dosa sapa ya ayuhal ladina alat membakar dosa apa siam nggih agama Islam niki duwe alat pembakaran dosa 5 siji pembakaran dosa harian salat loro mingguan jumatan telu tahunan siam bulan Ramadan papat seumur hidup sekali badaji 5 istighfar kelakoni ra ngerti statusnya ya. Wah, kowe ya rasa ngomong ngono ri wong kowe sing nerake kok gak muni. Beda cara. Dosa harian salat bangkit sujud mesti muni Rabbi nyuwun ngapura marang sadurunge ketekanan sing tak tiru Kanjeng. Sak sing tak tiru Kanjeng panutane para san wiwit urip tumekaning jenengan tak keinger lebok non jerone nek balik ngaji tanggamu takon iso ngandani dosa harian mingguan namine jumatan, dosa tahunan siang bulan ramadan, dosa seumur hidup sekali ibadah haji setiap saat istighfar. Yo yo riku iki rasa den ngono lho. Wong datang. Yo sak seneng ku to kowe kok ngatur. Ramadan artine mem, karena siam artine napa? Poso ngono. Ben karangamu. Jam ku artine poso. Poso artine kowe ya poso lek aku ra siam ngono. Siam itu artinya menahan. Ini kalimat aktif, polisi menahan pencuri. Nek dibalik dadi pasif, pencuri kan ditahan oleh polisi. Iya. Nek siam artine menahan, sing ditahan apa, sing nahan sapa, sing ngakon nahan sapa, sing kudu nahan ki sapa. Siam artinya menahan, yang ditahan tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sejak fajar shodik sampai matahari terbenam, itu yang ditahan. Masa penahanan kapan? Sejak fajar shodik sampai matahari terbenam, itu masa penahanan. Sing ngakonan sapa? Sing maha kuasa. Sebab apa kok dadak konan? Lah nek kowe ra iso nahan, somben kan ditahan. Di 99,9 wong sing saiki ditahan gara-gara dekne kan ora gelem nahan. Kan saiki dekne kan do ditahan ya ri. Lah nek kowe ning donya mung mangan tho ya, so ning akhirat kowe tak obong. Rasain deh lu. Oh, assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih siam. Nggih siam. Tandane siam napa? Lemes ngono. Kan tandane wong ngeleh omonga. Lambene garing ngono. Kan tandane ra ngombe. Tandane siam ora ngerti. Dona wae tau mau iki. Piye? Piye terangke mboten tandane siam niku NTS niat tarweh sahur bengine tarweh awane ngeleh wis ya dadi nek mau bengi kowe ora tarweh sesuk melu ngeleh tandane ono ri aku sanbe. Saniki mau nak orang muni nawa itu sama godin sesuk sampean ngeleh aku ya ora urusan iki kono ben karepe dhewe. Ora sahur bukan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi itu tandanya siap. Tandanya iman percaya sama barang gaib baru mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Bener mboten? Nek jenengan salat kudu percaya dhisik karo barang gaib yang tertuang dalam syariat yang membawa Kanjeng Nabi Muhammad atau petunjuk yang gelar jabat. Pun sakniki kula tak kenebuk salat nggih tandane iman nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Kula tak takon nggih Pak, masjid kali salat dhisik pundi? Wis ngene wae rasa cerdas cermat ri kesuwen ri blas bres brades ngene engko kowe lak muli aku nyawang dapurmu nek kok ri lho. Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik endi? Jawab dhisik salat salah, jawab dhisik masjid salah, soalen jawabmu kan ora mikir ketara cepet. Al ajalu min amali sayatin wong cepet kancane setan nggih. Nggih. Nek jenengan ditakoni masjid karo salat disenti jenengan genti takon, lah kowe takon ngendi? Aku mung ngrungokke ngaji jenenge Duri Asyari sing ngundang Pak Roni. depan dikerti. Nek Mekah masjid karo salat dhisik masjide. Ning nek Indonesia masjid karo salat dhisik salate to. Artine napa? Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat. Di mana ada masjid, di situ ada orang salat. Mengapa salat ben selamat donya akhirat? Iseng rungake alhidayah ya ben disiarke ning kampunge kok. Wong sugih mboten salat kira-kira enten mboten akeh. Kowe ora cepet tok ngono. Rawani ta kowe ta eleh pengecut kowe. Wong melarat nglakoni salat enten mboten akeh. Ayo. Ya wong sugih sing ora salat kira-kira mati mboten mati. Ayo. Paling wedi mati ki wong sugih. Wis tak selidiki. Paling jaluk mati ki wong melarat ora mati-mati malah ngegeke kuburan wong mati. Jadi anggere wong sugih mati ki sing gaweke kuburan mesti wong melarat. Iki ra wong sing gaweke aku meneh. Nek petuk ra tau takon. Wong salat wong sugih mboten salat nek mati sing layat sithik napa akeh akeh. Kowe cek. Kowe ketoke jek ragu kok. Wong melarat salat mati mboten mati sing layat sithik apa kae sithik. Wis keputusan resmi. Rasah ngangguk mengikat menimbang. Terus wong masyarakat sing mboten ngerti syariat muni ngeten, Pak. Angger ana wong mati sing layat akeh, jarine apik pek sing layat akeh. Angger ana wong mati sing layat sithik, jarine wonge elek, tek sing layat. Kowe iki nek ora ngerti aja mutusi ya. Itu kan menyakitkan hati kiai ya. Kupingmu rungokno ya. Apik elek jenazah ki ora tergantung jumlah sing layat, tergantung sing mati salat apa ora. Wis titik ra kena diwai. Kowe nek kupluan dipet copoten kupluk. Kita tau ngrungokke omongane ngendikane Gusti. Uripe ayem terbang tutuk lambemu ni. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa kandhane iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran kabeh tinadir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani Masjid nek Indonesia dhisik salate. Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masa. Dadi wong sing tuku rak-rakan kuwi kan wong sing duwe piring. Wong sing tuku lemari kan wong sing duwe klambi. Wong sing gawe garasi kan wong sing duwe mobil. Dadi kuwi nek ra ndek garak ndek mobil ya aja gawe garasi. Kuwi jenenge kuwi ki sombong. Ngono kupingmu rungokno. Nggih. Nggih. Sing gawe masjid wong sing salat. Dadi kuwi ki nek ora wong salat ya aja gawe masjid, maksudnya Injonyori. Oh, nek pun kan rembuk wadeng, rembuk isine nggih. Isine masjid kan salat. Benuten. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih salat. Di luar salat jenengan nggih maca shalawat. Mbok sing mantep ngono lho, aku kuwi. Pomune ngene kok kowe kiraku iki kowe iki kok ijek wedi iki piye to? Lah kowe manune tak sumpahe ra bareng kok. Kepating plenyit kowe. Jenengan assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Di luar salat jenengan nggih maca shalawat. Nah, ngono to. Lah sakniki kula tak takok. Bedane salat karo shalawat napa? Nah, Allah. Yang kowe bedane salat karo shalawat orang ngerti dilarang shalawat ya kowe mesti manut. Kowe bedane ra ngerti omah. Bosok takok Duri Azhari ngono dadi kene ana wong larang ki kowe wani. Ya kowe rasah ngomong nur ya ngono. Apa ngono rasane tak rono-rono. Wong ki disiarke radio Alidaya. Lah mulo tak siarke, tak omongke kok nggih. Terangke mboten. Nek salat ana larangane ya. Ning nek shalawat ki ora ana larangane. Wong ora ana pejabat nglarang shalawat. Tak krungu. Sak endik-endike RT lho ora ana RT wani nglarang shalawat. Sing nglarang ra pangkat tok mbok. Koyo anjing menggonggong tapi lah tetep lawu. Yang ini risa ini omong-omong dibuktake nek sholat ke ono larangane nek sholawat ke ora larang tanah ini bukti ini di ngonori dadi aku kok nek didekoni so nerangke omong kowe ngomong ri ngomong ke selawengi bar sholat subuh nek dereng meletek serengenge kan buatan untuk sholat apa buatan untuk kan sinonime dilarang toh. Bersolat ngasar nek dereng angslop sengenge nggih mboten entuk. Wong wedok M. Perkara iki aku madhep rene lho. Nah, soalnya aku kan rangklakoni. Niku kan nggih mboten entuk salat apa? Berarti nek salat ana larangane. Ning nek shalawat ki ora ana larangane wong SK-ne ana kok. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Indonesia merdeka karena keimanan. Setelah merdeka yang ngisi harus orang iman. Tandane iman nomor lorong lakoni sholat. Jadi ini ora sholat, kue tetep ora iman, kue ketentuane syariat. Kurawani ngerubah jadi masalah. Aku ora kepingin ono masalah. Iman ini kira hurufnya telu tuh, siji alif loro mim telu enun maksudnya aku. Nek jenengan nulis asmane Gusti Allah mesti dhisik dhewe alif. Nek nyenenge asmane Kanjeng Nabi Muhammad mesti mim. Nek sifat menungsa mesti kokean dosa kon njaluk ngapura marang sing maha kuasa sok nek mati ben aja dhisik so kuwi dawuhe sing maha kuasa, sing percaya ngrungokno, sing ora percaya meneng. Panganane jek entekno. Lha Gus Dur ya dawuh ta? Ayo nglakoni. sekabehane Allah kang bakal nangkade jade senajan asar tata garire ananging mulia maqam derajate ananging mulia maqam derajate ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asya ya ohail al-judi wal-karami ya ohail al-judi wal-karami alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata tanda iman yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Mula wong salat niki Pak nggih. Kula tak uluk salam le. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Lah sakwene jenengan salat niku dan nerangke selawat nembe ajeng nerangke salat. Dereng nerangke salat nek dereng nerangke Allah ngoten lho. Sakwene jenengan agama Islam pun nglakoni salat niki ngerti tembung Allahu Akbar niku pinten terus maksude napa? Wah nek tekan kono ya ngiri aku terus terang tak tahu ngerti aku di ya bubong kowe rene kowe ngomong kok ngono iki dicocokke bareng cepet ngono lori kowe ki rasa klemak-klemek ya Allahu Akbar niki kudu ngerti papat Allahumma siji ketika jenengan sholat angkat tangan mesti bareng muni Allahu Akbar mang pikir yen omongane kula niki bener lan cocok mboten bener lan cocok mboten bener tur cocok ta nek sholat kok Allahu Akbar ana iki terus nopo ya ri opo kuwi adzan dhisik dhewe mesti muni Allahu Akbar. Bener boten? Kataman muni wadduha tekan wa amma binikmati rabbika faqadis entek-entekane ya mesti muni Allahu Akbar. Bener boten? Cocok boten? Antara syariat karo masyarakat ki cocok no? Cocok boten? Sok tanggal 19 mbok menawa kuwi awal versine Pak Soni. Sholat id ki satu Sawal perkara tanggale manut pemerintah ngono ya. Niku khotib pertama kali khutbah ya mesti muni Allahu Akbar. Sing ngajeng kula takokke karo tak terangke, sampean pun nglakoni, pun yakini ning tak tambahi ngerti begitu wong ngundang dia. Ya. Ya. Nek jenengan sholat awadbar maksudnya apa? Nek jenengan adhan maksudnya apa? Nek jenengan khataman maksudnya apa? Nek jenengan dadi khotib maksudnya ki? Apa? Wah, nek perkara ngono aku ya ora ngerti ri aku kan mau melu umume. Maaf Pak nggih. Maaf nggih. Nek bengini ki jenengan ngundang kula jenenge Buri Azhari tapi peranane mubalek. Jadi kau nak brol setengah rolas metu kau kini. Takoni kondi bu, ke pengajian. Mubalik ni siapa? Buri, wong wis tua tua ni rasa buat cerita ni. Wong wedok senengane nambah nambahi. Tua rasa buri nak rasa buat tua. Ya. Nek jenengan pirsa kula dina Jumat awan ngomong ten mburi mimbar namanya khotib tapi wonge ya iki. Bener-bener. Mengke nek balik tekan ngomah aku cek duwe anak dia nek manggil aku kan ayah. di anakku rata muni khotib nyuwun sangu sekolah. Bener-bener, urung ana khotib jalwi sangu. Kok nganti dina kiamat yo ora ana ya. Kriki enten Kapolsek to. Kula nggih gadah KTP, berarti kula gadah RT. RT ini kula nek marani jenenge warga. Berarti wong siji paling boten jenenge papat, tergantung sing ngarani so. Po karo yaho, po karo ana ngendikan mestikan beda to kok. Jenenge kupluk padha, jenenge sirah padha. Nek temumpange beda wae maknane beda kok. Nek ngeten iki namine kupluk masyarakat, kupluk pengajian, kupluk rapat RT, kupluk nyang pasar, kupluk ngadep Pak Lurah niki namine kupluk masyarakat. Mangke nek ajeng wudu mang tarik sithik niki namine kupluk syariat. Jadi nek santri mriki nek wudu kok kupluk mung ngene kuwi jenenge ora wudu, ngumbak kupluk. Nek kupluk mung ngene kan kalah pira to kok. Astagfirullah. Lah wong jenenge kupluk padha jenenge sirah padha wae temumpange beda maknane beda kok jenenge Allahu Akbar kok mbok padhak. Ora ngerti ki takon. Ya. Nek jenengan sholat angkat tangan bareng Allahu Akbar maknane pasrah jiwa raga. Tangan kiwa sifat raga, tangan tengen sifat nyawa, sing marai kokean dosa polai raga ning sing deg-degan ki nyawa. Wedi nek disiksa ngono rungokno. Lah timbang nyawane disiksa soragane lo ra mendingan saiki njaluk ngapura sedina ping 5 ya nek salat tangan kiwa ngisor tangan tengen dhuwur kiwa niki sifat Allah tengen niku sifat ate berarti nek salat nutupi barang sing Allah ditutupi sing apik sebab suwarga kan nggon apik yori. Iya yori. Kosek riyo jombok bablas kesek kuping kemurung batik. Sing marai kokian dosa kok polai rogo ki rogo apa tori sing marai kokian dosa mbok kowe ngomong kan kok tak cocok nih. Sing marai dosa ni rogo niki bolongane menungso niku kabeh songo. Sing mboten gadah dosa mung siji. Lah sing marai dosa ki 8. Mbah kok tekan bolongan bareng iki? Lah kowe nti bolongan ya ora tau ngitung. Diitungke apa piye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niki rak kapling dosa to, Pak? Mikir kowe. Mikir nyolong ki ya kok kene. Iso kedip kuwi nikmat nek nggo kedip-kedipan dadi laknat. Ibu kota dosa ranking ketiga ya iki tipis ning nyamari. Segara dikokop angok. Gunung jugruk mleburene cukup. Rapi jeblok panas ning kene adem. Edian tenan. Ketika sujud sing jatuh kira bolongan pitu to Pak. Pitu to. Niki tibake ning dhuwur lemah sok nek dadi jenah. Zah manggon ana alam bar. Zah eneng kono ki ben ojo susah maksudnya aku. Sing ditutupi kan loro. Masa ditutupi bareng dadak kon nerangke. Masa wis ditutupi kok kon nerangke. Ketika jenengan sholat sing enten dhuwur kan dhuwur to Pak. Apa ana wong sholat ngene? Ya jenenge ora sujud kuwi klepreh omong-omong. Maknane napa? Underdel sing paling jujur niki dhuwur. Nek ora wayahe metu kon ngetokke ya angel kok. Engko ya mare ora tau mikir kok. Tapi nek wis kocap metu dipenggakkan lara ya ri. Bapi anfusikum afala tubsirun gen Quran kan nonton to Pak. Ah. Aku muni ngene kok muni Allah kuwi paling karangane dik nene lah lambemu. Iki kok ngewohake. Diterangke cara Jawa aku mbok arani ngatang. Tak ya kowe iki ngebet-bete aku. Tak wacake Qur'ane ora ana artine kowe muni. Kyainemu ngomong apa tak kok kabeh kok kolu. Kaya ora ngerti mangan kolu kabeh ngoten. Tak wacake Qur'ane, tak terangke cara pondok tiri-tiri kowe muni kesuwen. Terus sing bener ki piye? Ya Allah ya Allah. Jadi nek sing ana dhuwur ki jujur insyaallah ngisore makmur Allahumma amin. Cuma sing ngarepe aku ra wani nerangke. Soale kuwi daerah alas roban. Wis rasa dongo-dongo ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yung. Pun kula sakniki tak ulu salam. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Cerita samruk lambe mulur. Titikane urip napa? Kowe iki apa-apa kok ra ngerti kok wani urip? Nek azan niko timbalane sing maha nyeluki para menung sing isih duwe nyawa manggon-gon ro tak undang tak gon gelem tek pasok nek nyawamu lunga dipethuk karo donga ben mlebu swarga pituture Gustur rungokno ya lamun palastra palastra ki mati ing pungkasane ora kesasar lan sumare dijanjang Allah surga manggane ya Allah uto baite ukolase uto ya Rasulullah ya Rabbi ashani adaraji harfata yaji hotel alami ya Baradan sing maha kuasa nyeluk menung to dokon lerene doker dokon salat sedina ping 5 dokon njaluk ngapu rasa nikmati ben aja disiksa ngono ri karep murid yo nah terus ri nek kataman maksude apa ya kowe ngomong sesan tengah rolas bar luri. Tak seneng kowe kok ngatur tak. Nek jenengan khataman merasa dapat nek masing maringi nikmat Gusti Allah la Gusti Allah di Allahu Akbar. Selawat naria bareng Allahumma salatan kami latan wa taman ala sayyidina Muhammadinillah tan halul Okadu watang bihir kurabu watu kaza watu nalul bihir raga ibu wa husnul khawatimi wa yus kal ghamamu wasir wa ala ali wa sahbihi kulli lamhati wa ana afasin wa nafasin sak pengertosan jenengan sholawat niki disebut sholawat nopo lah maksude walah koyo rasa ngetes ngono ri selak wengi goblok tirokke nggih lan khati wa nafasi bareng pisan meneh pisan meneh kuncine sholawat nariyah niki enten tembung loro lan khati wa nafasi nek wong kedip kan mesti ambegan nek wong ambegan kan nurung mesti kedip soale kan turu dipikir yo dipikir bareng yo dibuktekke apa piye sementen niki rak kedip kabeh to lah kuwi mesti ambegan kok bengi kan turu kabeh kuwi kan ambegan tapi kan ora kedip. Jadi tanda hidup itu dua, kedep ambek ambegan. Orang kedep yang ngenteke ragat. Orang gebang ya singkirke ngomah. Lah selama jenengan isih iso ke, dep isih iso ambegan ben ora kenolak. Nat kon nglakoni salat orang kelakuan saya diobong tuma latus aluna yauma idin anin. Ini sholawat nariyah ki mak nampani nikmat kon sholat nek ora sholat sok diobong ngono ri cepet-cepetan wae olas kok dadak lah nek khatib kok ping songo maksudnya apa ri ya kowe ngomong sisan yo maula maula ya sa lim ta iman alal habbi rihal ki kulli min huwal habbi bun ladhi turja syafa'atu li kulli hawli kital ahwali mufatahi minna rabbi bil mustafa dalil maqasidana اغفر لنا ما فوت واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما فوت واسع الكرم muga-muga jenengan diparingi kuat duwe atakiat sedina sewengi ping songo Allahumma nek jenengan paringi kuat atakiat sedina sewengi ping songo ana harapan lungane nyo wa dipethuk do nga dituntun mlebu swarga lahum fiha faqihatau wa lahum mayat daun salamung paulam mirrobir rohim pun saat ini nerangke wa mimma rozak naum yung assalamualaikum sing teko nangi sing ditekani guyu sing nekake kemringet jenenge apa babaran mas bekas bayi kok ramudeng. Sing nangis bayine, sing guyu bapakne, sing kemringet wong lanang-lanang rungokno. Ya gur hehehe. Sing nangis bayine, sing guyu bapakne, sing kemringet ibune, maksude apa? Tuh. Nangis ki lambang keturunan Nabi, maksudnya aku ya. Jadi semene iki asline keturunan Nabi kabeh. Ning nek ora tau ngaji iso dadi gali ya. Ning nek gali gelem ngaji iso dadi santri, ning nek santri ora gelem ngaji ya iso dadi gali. Tapi lendi bekas gali dadi santri apa bekas santri dadi rita samlo lambe muluri. Wong lanang guyu lambang seneng ati, bojone ngetokke jabang bayi le ngenteni sangang sasi, kemringet lambang rekoso sifat wanita ngetokke sirah menungso tarwane nyawa. Wong lanang aja sia yo nek didit ke ana. Ra didit yo golekno. Kare-kare kok budegi kowe. Didit ra sepiro nek ngeplak banter. Ngajak turu ngeyel lah. Entuke kok kaya ngono ya wa ya wa. Tak goleke ijol wis padha tuwane. Keres. Nangis lambang keturunan Nabi, guyu lambang seneng ati, kemringet lambang reka, so tekane menung, so ana ngalam do, nyokon salat sedina pengli, mo angger kowe iki jek duwe nyawa ya. Sing teko nangis, sing ditekani nangis, sok ben jenenge kepaten. Ora ana wong layat cenging sang ira. Nyaren mati yo lek lah yo kowe yo padahal mubengi mabuk mbek aku lho. Sing mangkat sik odine ne. Sing teko guyu, sing tekani guyu ra ketung sithik ninggali sangu diadi nganten. Kampung diablek kok. Eh, bayi kon go gula moh jari bayi ini rung duyan kuwi. Mbok niki ngombe yo. Soale mbok ning ngombe niyo. Layat yo ora ngeplungi jari wong mati ra butuh duit. Yo wong mati ra butuh duit tapi wong mati ki kaget nganggo duit. Kayak undangan yo ra nyumbang jare pe mung mohon doa restu. Boro-boro gelem teko. Ora teko sing ngentekke panganane sapa? Aduh. Diundang wong sugih yo ra nyumbang pas mung yai segoro. Teko ngene dinene wis seneng. Diam mah. Jumatan ya ora tau ngeplungi jare lali. Wong lali kok pendak semua. Eng ngono kok terus ndonga mepet babil akhirati hasanah kuwi donga bingungke malaikat. Terutama malaikat rokit. Ora tak tulis dikongkon. Tak tulis kok ora ngeplungi. Enake piye ya rialah karemmu aku. Pak. Pak. Kuku ki kan ya diketoki, rambut ya diketoki, wong lanang ya tetak to. Tak kuku mbok ketok, rambut mbok ketok, kuwi mbok ketok kok duitmu ora tau mbok ketoki he. Eh? Eh lari. Kuku dawa mbok ketoki, rambut mbok potong mbok ketoki kuwi ya ora raket to. wong lanang dhisik ya tetak, lho wani tetak kok sedekah ra wani. Ono kok muni mbapil lagi roti asanah kuwi lambe salah alamat. Niki nrangke wa mimma razaqnahum yung iku ngolong sedekah niki dongane 7 tapi tak terangke 3. Ping 4 sok ben nang undang meneh. Ha saiki kabeh rugi to edian apa kowe. Dulu aku ikut engkau, engkau menjaga aku. Sekarang kau melepaskan aku menjaga engkau. Paham mo? Dulu aku ikut engkau. Eh, maaf nggih, kuwi sampean napa nesu nggih kula nggih. Duit ki jare paling sedih nek melu wong wedok. Lalen-laleni ning kene. Diupet-upet. Arep sedekah kok nguculi stagen. Aduh, yawa-yawa. Rapet. Dulu aku ikut engkau, engkau menjaga aku. Sekarang engkau melepaskan aku menjaga engkau. Lenjoko napa sok nek surat Yasin yang terakhir. Di wong mati ki sing layat sing ngeterke telu sing loro balik sing siji ngatani sing balik apa bondo balik tangga balik balik kabeh balik balik balik sing ngancani sedekahe Allahumma wahai wong-wong yang di rumah tentramlah engkau wahai wong-wong di luar rumah masuklah engkau sing ana jero tentrema sing ana jaga mlebu tulung kae kancanana. Kowe ra tau mas sedekah ya muni sing ana jero metuwa. Sing ana jaba mlayuwa. Ning kene kloro-loro. Ra tau ditoki. Muga-muga wa mimma razaqnahum yunfikun ngono lho. Ping 3 wong sedekah didohke saka bendune Gusti Allah. Ini orang yang beri. Man jiwa kemerdekaan adalah keimanan. Setelah merdeka diisi orang yang beriman. Kalau ada satu tempat isinya orang iman dan takwa, tuh takul abwabu sama dibuka ke rezeki sokong bumi karo langit. Allahumma is layu kalibu wahu nafsan ilah. Ha. Sopo wesing wis kondo keselo jombok pekso. Iki berlaku umum. Sapa wae sing wis kandha kesel, aja mbok. Berarti aku kan wis kesel. Ya aja mbok peksa ya sok nek perlu ya taun ngarep kowe ngundang. Ono yari. Allahumma inna allaha wa malaikatahu yusalluna an nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi hamdan syakirin alhamdulillahi hamdan na'imin allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbana atabid dunya hasanah Wabil akhirati hasanah Waqina adzaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun kepada guru kita semua Romo Kyai Haji Duryasari. Kepada ibu yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di pengajian-pengajian majlis Al-Hidayah yang lain. Minal aidin wal faizin, semoga kita bisa kembali aid insyaallah, kembali fitrah, diampuni semua dosa-dosa kita wal faizin, dan semoga kita termasuk orang yang faiz, orang-orang yang beruntung, diterima semua amalan kita dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.